manusia di alam mimpi. Embun pagi membasahi bumi. Di waktu hening malam, di waktu sepi sebarang bunyi, di waktu manusia di alam mimpi. Embun pagi membasahi bumi. Bangun dan pakaianmu, sujudlah menyembah membesarkan Tuhanmu. Di waktu hening malam, di waktu sepi sebarang bunyi, di waktu manusia di alam mimpi, embun pagi membasahi bumi. Panjatkanlah doa, pohonkan ampunan darinya, agar bersih hatimu dan juga akalmu. Pakaianmu, sujudlah menyembah membesarkan Tuhanmu. Jadikanlah malam merintih dan mengadu kepada Tuhanmu agar kerja kita.